lagu duet Dasi dan hanya istri saleha, perhiasan terindah. Setiap akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Nyupalapa. Esok aku akan pergi lama kembali. benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Let's go! Terima kasih. duet dari Nyoba Lama. Asik. Saya